Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahabihi wa man walahu ba'du. Qala Sheikh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin al-Badr bi bikhis al-asma'ul husna habizahullah ta'ala. Man arada mutala'ata usulil minani fal yadum sarhan nazri fi riyadil Qur'anil Karim wal yata'ammal ma addadallahu fihi min ni'amihil azimah wa atayahul karimah wa minanuhul jazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan nama Allah Al-Mannan, Tuhan yang senantiasa memberikan kepada hambanya berbagai macam pemberian yang begitu luas pemberiannya, yang begitu bijak apa yang diberikan kepada hambanya, yang terus menerus mencurahkan nikmat kepada hambanya. Semuanya hanya karunia semata, bukan karena ya kewajibannya atas hamba. Allah tak memiliki kewajiban atas hamba, dan hamba tidak punya hak atas Allah SWT. Tapi karunia sematalah yang dia telah mencurahkan nikmat yang datang silih berganti kepada hamba. Berkata Syekh Abdul Razzaq, man arada mutala'ata usulil minan, yang ingin terus-menerus berupaya mengetahui berbagai macam dasar-dasar, prinsip-prinsip, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya, fal yadum sarhan nadhari fi riyadil Qur'anil Karim, hendaklah senantiasa melihat, memperhatikan, memikirkan berbagai macam bentuk ayat-ayat yang terdapat dalam taman-taman Al-Qur'anil Karim. وليتأمل ما عدده الله فيه من نعم العظيمة. Hendaklah hamba ketika membaca Quran tersebut benar-benar memikirkan, memperhatikan apa yang Allah SWT sebutkan daripada nikmat-nikmatnya yang begitu agungnya. من نعمه العظيمة وعطاياه الكريمة ومنانه الجزيلة, dari berbagai macam pemberiannya yang mulia, dari berbagai macam bentuk ya, apa yang Dia limpahkan kepada hamba. Jadi ikhwati fillah rahimakumullah, untuk memahami nama Allah Al-Mannan ini, tidaklah banyak-banyak kita membaca Quran dengan tadabbur. Ya, membaca Quran secara perlahan, kemudian kita berusaha memahami apa kandungan yang terdapat dalamnya. Alangkah banyaknya Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang telah kita curahkan, yang telah Dia curahkan kepada kita. Hanya dengan mentadabburi sajalah kita semakin ya meyakini akan kebesarannya, keagungannya, menyerahkan diri kepadanya, bergantung kepadanya, bersyukur senantiasa atas nikmatnya. Naam. Faqad zakkara subhanahu ibadahu biminnatil hidayati lihadzal din wal ikhraju min zulumati syirki wal kufri bi rabbil alamin. قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kepada hamba-hambanya dengan nikmat hidayah, di mana hamba ditunjuki kepada agama yang lurus ini. Wal ikhraji min dhulumati syirik, di mana Allah mengeluarkan hamba-hambanya dari gelapnya kesyirikan. Wal kufri bi rabbil alamin, mengeluarkan mereka dari kekufuran terhadap Rabb pencipta alam semesta. Dan inilah merupakan nikmat terbesar di mana Allah memberikan kepada hamba-hambanya yang dia pilih hidayah, menjauhkan daripada mereka kekufuran. Ini nikmat yang banyak orang melupakannya. Nikmat besar yang tak diberikan kepada orang terdekat dengan para nabi, yang memiliki hubungan pertalian darah dengan para nabi. Anak nabi, paman nabi, istri nabi, tak diberikan Allah, lantas diberikannya kepada kita. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza dharabtum fi sabilillahi fatabayyanu, bila kalian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kalian benar-benar memastikan musuh-musuh kalian bahwasanya mereka adalah orang-orang kafir yang ingin menyerang kaum muslimin, memusuhi Allah dan Rasulnya. Wala taqulu liman alqa ilaikum assalam alasta mu'mina. Jangan sampai kalian mengatakan kepada orang yang telah menyerah kepada kalian dan beragama Islam, masuk kepada Islam, mengucapkan kalimat syahadat, jangan kalian katakan kalian bukan orang beriman. Ya, ayat ini berkaitan dengan salah seorang sahabat Nabi, Usamah, ketika berhadapan dengan musuh-musuh Islam. Maka salah seorang musuh Islam itu memporak-porandakan pasukan kaum muslimin. Maka berhadapan dengan Usamah, dia terdesak, dalam kondisi terdesak. Maka ketika Usamah ingin mengayunkan pedangnya, dia mengucapkan kata-kata asyhadu an la ilaha illallah, ya asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka Usamah pun tetap membunuhnya. Sampai hal ini kepada Nabi SAW, maka Nabi panggil Usamah dan Nabi mengatakan, kaifa bika ya Usamah, bila ilaha illallah yaumul qiyamah, bagaimana engkau kelak dengan la ilaha illallah dia bawa hari kiamat. Berkata Usamah, ya Rasulullah, innama qalaha muta'awidhan, ya Rasulullah, dia mengucapkan kata-kata itu hanyalah untuk melindungi dirinya dari kematian. Kata Nabi, hal la syaqaqta qalbahu, mengapa tidak kau belah saja dadanya. Maka Allah turunkan ayat ini, jangan kalian mengatakan kepada orang yang telah beriman, kalian katakan lasta mu'mina, kan belum beriman. Tabtaguna 'aradhal hayati dunya, mungkin karena kalian ingin mendapatkan ya bagian daripada kehidupan dunia. Membunuhnya dan itu kalian mengambil harta yang ada padanya, padahal dia telah mengucapkan kata-kata iman. Fa indallahi maghanimu katsira, di sisi Allah banyak harta-harta yang Allah telah siapkan untuk kalian. Kadzalika kuntum min qablu, demikianlah kalian dahulu seperti itu pula. Maksudnya kafir, dalam kesesatan, dalam kesyirikan. Ya, demikianlah dahulu kalian dalam kebid'ahan, dalam kejahilan, dalam pelanggaran. Famanallahu alaikum, kemudian Allah berikan atas kalian nikmat-nikmatnya. Fatabayyanu, maka hendaklah kalian benar-benar mengecek kebenarannya. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah dengan apapun yang kalian lakukan Maha mengetahui. Maka ini Allah sebutkan kata-kata kadzalika kuntum min qablu, demikianlah kalian sebelumnya. Famanallahu alaikum, dan Allah berikan atas kalian nikmatnya, cucuran nikmatnya. Ya, dahulu tak tahu kita yang namanya kajian sunnah, tak tahu kita yang namanya bid'ah, ini namanya syirik, ini namanya tauhid. Ya, Allah bimbing kita kepada hidayah Islam. Setelah itu Allah bimbing kita kepada hidayah sunnah. Ya, dahulu kita melanggar larangan Allah, mengabaikan perintahnya, mungkin mengambil hak-hak orang yang tidak berhak kita ambil. Dengan nikmat ini akhirnya kita mendapat petunjuk, maka hendaklah pikirkan, syukuri. Naam. Wa qala ta'ala, يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. Mereka berkata, yaitu orang-orang Arab yang mereka baru memeluk Islam, masuk orang-orang Arab Badui kepada Islam, mereka memeluk Islam, mereka merasa telah berjasa atas Rasulullah dengan keislaman mereka, telah menguntungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah berfirman tentang mereka ini, yamunnuna 'alaika an aslamu. Mereka merasa telah memberikan atasmu nikmat yang banyak, yang besar sebab keislaman mereka, ya Muhammad. Qul, katakan kepada mereka, la tamunnu 'alayya islamakum. Jangan pernah kalian merasa telah memberikan nikmat atasku dengan keislaman kalian. Keislaman kalian bukanlah kepada aku manfaatnya, itu kembali kepada kalian. Balillahu yamunnu 'alaikum. Tapi ingatlah, Allah hakikatnya telah memberikan nikmat atas kalian. An hadakum lil iman. Di mana dia telah menunjuki kalian kepada keimanan, in kuntum shadiqin. Apabila kalian jujur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah kembali mengulangi nikmatnya atas kita berupa iman. An hadakum lil iman. Di mana Allah tunjuki kalian kepada iman. Nah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. Allah berfirman, ولولا فضل الله عليكم. Kalau Allah bukan karena karunia Allah yang dilimpahkan atas kalian, ورحمته dan rahmatnya, ما زكى منكم من أحد أبدا. Tidak akan pernah ada seorang pun daripada kalian yang suci daripada dosa-dosanya, mensucikan diri daripada kesalahan-kesalahannya. Allah ingatkan kepada hamba bahwasanya kalian mendapat petunjuk hidayah itu karena nikmat Allah. Kalian ya dapat mengerjakan amal saleh, dapat mengerjakan salat subuh berjamaah, dapat mendengarkan kajian, dapat membaca zikir pagi, ya dapat bersedekah di kala siang, menyambung silaturahmi, menunaikan hak-hak yang wajib ditunaikan. Semuanya itu hanya karena rahmat Allah semata. Kalau bukan karena rahmatnya, tak akan ada yang kalian itu dapat mensucikan dirinya selama-lamanya. Tak akan ada orang yang mampu beramal saleh. Kita mampu beramal saleh ini karena rahmat Allah, karena karunianya yang tidak diberikan kepada kepada banyak makhluknya. Bangun subuh nikmat besar. Tak semua orang Allah berikan nikmat bangun subuh ini. Ya, apalagi bangun malam, nikmat besar. Tak semua orang Allah berikan nikmat bangun malam. Ya, ini nikmat demi nikmat yang Dia berikan kepada kita karena rahmatnya semata, karena karunianya, bukan karena hebatnya kita. Tak ada hubungan kita dengan Allah SWT secara nasab. Ya, enggak ada. Allah tak punya tendensi terhadap hamba. Ketika Allah menciptakan hamba, tak ada kepentingan, tak ada hajat kepada kita. Kitalah yang berhajat kepada Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha. Namun Allah jualah yang memilih hamba-hambanya untuk Dia sucikan. Siapa-siapa yang Dia kehendaki Dia sucikan, Dia sucikan dengan iman, dengan ilmu, dengan amal saleh, dengan petunjuk hidayah. Ya, ini semua agar kita menghilangkan sifat takjub dalam diri kita dengan segala amalan yang kita buat. Karena amalan ini akan menggiring seseorang untuk merasa bangga, takjub dengan dirinya. Ya, dan itulah petaka besar ketika seorang bangga dengan dirinya, dengan amalannya. Menganggap dia di atas angin, menganggap dia hebat, akhirnya merendahkan makhluk lain. Menganggap hebat dengan ibadahnya, padahal ibadah ini semua karena rahmat Allah, karena karunianya. Kita tak punya apapun juga, karena karunia semata membimbing kita untuk beribadah. Ya. Maka jangan pernah menganggap apa yang telah kita lakukan daripada beribadah kepada Allah SWT seolah-olah ya dengan amal ibadah tersebut kita telah menjadi hebat, telah menjadi besar, telah menjadi tinggi derajat di sisi Allah SWT. Tak seperti itu. Naam. Wa qala ta'ala, ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. نعم. Apa yang kita buat semua dari kebaikan, ketaatan, salat, puasa, zakat, sedekah, berbakti kepada orang tua, menimba ilmu, menyambung silaturahmi, semuanya itu berupa amalan saleh, berupa keimanan, karena Allah SWT semata menganugerahkan kepada kita iman, menghiasinya dalam hati kita. Kata Allah, walakin Allah habbaba ilaikumul iman. Tapi karena Allah SWT, Dia yang telah menghiasi di hati kalian keindahan itu dalam bentuk iman. Wazayyanahu fi qulubikum, dialah yang telah membuat kalian cinta kepada keimanan dan Allah menghiasi iman di hati-hati kalian. Wa karraha ilaikumul kufra, dialah semata yang membuatkan benci kepada kekufuran. Ya, Allah yang telah menganugerahkan kepada kita kecintaan kepada iman, amal saleh, kebencian kepada kekufuran, wal fusuqa, kemaksiatan, kefasikan, wal isyan. Ya, ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Kita bisa membenci kekufuran, kemaksiatan karena Allah semata yang telah menganugerahkan kepada kita. Ya, diri kita ini lemah. Dialah yang telah membimbing kita kepada jalan hidayah, mengeluarkan kita daripada gelapnya kesesatan, ya, gelapnya kelalaian. Kalau bukan karena Allah kita lalai. Berapa banyak orang-orang lalai, tenggelam dalam berbagai macam kelalaian, kelalaian, lalai dalam musik, lalai dalam berbagai macam game, lalai dengan media sosial, ya, lalai dengan judi, macam-macam, lalai dengan ghibah. Allah selamatkan kita daripada segala macam bentuk kelalaian. Allah Subhanahu wa taala penuhi hati kita dengan iman, kecintaan kepada amal saleh. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah orang-orang yang terbimbing. Mengapa semuanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba? Apakah karena hamba itu hebat di mata Allah? Tidak. Semuanya kata Allah fadlan minallah. Semuanya hanya karena karunia Allah semata kepada kita. Wa ni'matan, nikmat darinya semata yang harus kita syukuri. Ya, wallahu alimun hakim, biarlah Allah yang Maha mengetahui siapa hamba-Nya layak diberikan nikmat, hidayah, petunjuk, siapa yang tak layak, dan Dia Maha bijaksana dengan segala keputusannya, ketentuannya. Rasakan selalu hal ini tatkala kita salat, puasa, zakat, kita menuju masjid. Rasakan wasi ini semua hanya karena rahmat Allah. Kita bisa duduk berdiam di kajian, semuanya hanya karena rahmat Allah semata. Kita dapat istiqamah menyembah Allah, semuanya karena rahmat Allah semata. Maka apabila kita merasa lalai, apabila kita merasa berdosa, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah membuat kita benci kepada kemaksiatan, cinta kepada keimanan, agar kita dapat bekerja apa-apa yang Allah ridai. Banyak-banyaklah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk senantiasa dapat berzikir kepadamu, bagus dalam beribadah kepadamu, dan senantiasa mensyukuri nikmatmu. Ini harus selalu dirasakan. Kalau tidak, muncullah sifat ujub dan sombong. Ya, banyak orang-orang yang terjerat dalam kesombongan karena sudah ngaji. Aku sudah menjadi salafi, kalian belum. Aku sudah ikut ngaji, aku sudah punya kawan banyak, kenalan ustaz-ustaz besar. Ya, tambah lagi dengan selfie-nya, membuat dirinya merasa besar kepalanya, hebat di mata manusia, padahal kecil di mata Allah SWT. Muncullah kesombongan. Banyak orang-orang tak sadari sombong setelah mengaji. Bertambah-tambah kesombongannya setelah mengaji. Seolah-olah surga miliknya, surga di tangannya, akhirnya ya melihat orang lain dengan kacamata merendahkan mereka. Kalau dirasakan ini nikmat Allah SWT, tak akan muncul hal-hal semacam itu. Semuanya bukan dari kita loh, dari Allah semata. Kalau bukan karena Dia, tak mungkin kita dapat beribadah menyembahnya. Naam. Wa dzakkara subhanahu. Naam. وذكر سبحانه بمنة بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وإكرامه هذه الأمة ببعث صفوة رسله وخير أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الله كما mengingatkan kepada kita hamba-hamba tentang alangkah besarnya nikmat pemberian risalah, nikmat diutusnya para rasul-rasul kepada kita alaihim afdhalus salati wat taslim. Ini nikmat besar. Nabi itu nikmat besar. Kalau kita sadari besarnya nikmat kenabian. Tanpa nabi yang mulia, apa jadinya manusia? Apa jadinya hamba? Ya, Allah ingin hambanya tidak tersesat, dikirimkan nabi. Maka nabi merupakan kenikmatan besar. Ya, di mana Allah muliakan umat ini dengan mengutus dari golongan mereka manusia pilihan terbaik dari para hamba-hambanya, dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menggariskan bahwa dia akan mengutus pada setiap umat nabinya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula, kami benar-benar telah mengutus kepada setiap umat rasul. An ya'budullaha, semuanya menyuruh hamba-hambanya, menyuruh manusia, u'budullaha, sembahlah Allah, wajtanibut thaghut, jauhilah segala macam sesembahan dari selain Allah. Nikmat besar yang tak dapat dihitung besarnya. Kalau tak ada nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, apa jadinya umat manusia ini? Naam. Wa qala ta'ala, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Naam, Allah juga berfirman, tidaklah ada satu umat kecuali telah ada padanya nabi membawa kabar peringatan kepada manusia. Naam. Wa qala ta'ala, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ingatkan kita tentang nikmat-nikmatnya berupa risalah. Ya, dengan risalah tersebut kita mendapatkan ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa mensucikan diri kita. Ya, kita mendapatkan hikmah. Kalaulah tanpa itu semua kita benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Kata Allah, laqad mannallahu 'alal mu'minin, sungguh benar-benar Allah telah memberikan nikmatnya atas orang-orang beriman. Idz ba'atsa fihim rasulan, manakala Allah mengutus kepada mereka seorang rasul, min anfusihim, rasul dari jenis mereka, dari golongan mereka, dari diri mereka. Bagaimana kalau rasul dari golongan jin? Tentu sulit. Ya, tak terlihat, tak nampak. Tapi Allah utus dari golongan kita. Yatlu 'alaihim ayatihi, yang mana rasul tersebut membacakan atas mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim, yang mana rasul dengan ayat-ayat tersebut mensucikan mereka. Wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah, di mana rasul tersebut mengajarkan kepada mereka isi Alkitab dan hikmah sunnah. Wa in kanu min qablu fi dhalal mubin, walaupun sebelumnya mereka dalam kesesatan yang nyata. Ya, nikmat besar dikirimkan rasul merubah bangsa Arab yang menjadi ru'atul ghanam, pengembala-pengembala kambing, tak diacuhkan oleh bangsa-bangsa besar. Ya, diabaikan, dilupakan, berubah dengan nikmat rasul yang mulia sallallahu menjadi qadatul umam, menjadi pemimpin bangsa-bangsa dunia. Luar biasa nikmat kerasulan. Ya, datang Amir bin Rabi'i menemui Rustum. Amir ini adalah ya pengembala kambing Arabi, menemui Rustum membawa risalah, membawa surat seruan dakwah. Ya, Rustum ingin ya dipanggil ke hadapannya salah seorang utusan daripada kaum muslimin. Masuklah Amir bin Rabi'i Badui, tak tahu yang namanya kemegahan ya kerajaan Romawi, ya tak tahu yang namanya istana. Dia masuk dengan kudanya, ya dihalangi oleh para pasukan-pasukan. Lepaskan kudamu, dia katakan tidak. Kalau kalian mau, yang manggil saya ini adalah ya raja kalian, saya masuk dengan kuda ini. Ya, maka mereka bertanya kepada Rustam, kata Rustam, masuklah, biarkan dia masuk. Masuklah Amir bin Rabi'i dengan kudanya ke dalam istana. Subhanallah, dengan penuh izzah kemuliaan dirinya dibentangkan di sana permadani, nampaknya raja duduk di atas ya singgah sananya. Maka datanglah Amir bin Rabi'i langsung duduk di samping raja Badui, Mereka semua heboh. Kata dia, aku datang, kalian panggil. Kalau mau aku datang di sini terus. Kalau enggak aku pulang. Subhanallah. Akhirnya berkata Rustam kepada Amir bin Rabi'i, apa yang telah membuat kalian kemari, wahai bangsa Arab? Karena kelaparankah? Karena ketiadaankah? Kami akan bekali kalian pulang sana ke negeri kalian. Ya, kalian adalah umat yang begitu hina. Sungguh kami merasa begitu mulia pedang-pedang kami untuk menumpahkan darah-darah kalian yang najis. Itu kata Rustum. Apa yang membuat kalian seperti ini? Karena bangsa Arab umat yang tak pernah dikenal, berpecah belah, ya, dalam suku-suku kecil, menjadi perampok-perampok di jalanan. Mereka tak tahu apa yang namanya negara, tak tahu yang namanya tentara. Subhanallah. Ya. Maka bertanyalah ketika itu Rustum, apakah engkau ini orang yang tertinggi daripada mereka? Kok seperti ini izahnya, mulia dirinya? Kok ini yang paling tinggi ya, jenderalnya? Enggak, aku ini orang biasa. Aku ini yang mungkin prajurit-prajurit biasa yang diutus kemari. Subhanallah. Lihat bagaimana izahnya. Apa misi kalian kemari? Misi kami mengajak kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang hak, mengeluarkan kalian daripada sempitnya dunia ini agar kalian tahu ada yang lebih besar daripada dunia ini, negeri akhirat. Mengeluarkan manusia semua daripada menjadi hamba-hamba terhadap sama manusia agar menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini misi kami. Kalau kalian mau menerima, kalian bagian daripada kami. Kewajiban kalian, kewajiban kami, hak kalian, hak kami. Kami tinggalkan kalian dengan apa yang kalian miliki di sini semua. Kalau kalian tak mau menerima seruan ini, maka kami wajibkan akan membayar upeti jizyah. Kalian akan amankan negeri kalian. Subhanallah. Padahal negeri yang terbesar kalian itu Romawi ya Berziah. Bangsa besar menguasai dunia ini. Inilah dua kerajaan besar. Ya. Kalau kalian tak mau, bayar upeti. Wa antum saghirun, tapi kalian hina di bawah kami. Kami yang mengatur kalian semua. Biarkan agama kalian kan peluk. Subhanallah. Andai kata kalian tak mau, yang ketiga, mau tak mau harus kami lakukan al-munajazah. Kita perang. Andai kata kami mati, maka kami dijanjikan Nabi kami sebagai syuhada masuk surga yang luas, seluas langit dan bumi. Andai kata kami menang dengan kejayaan bahwa harta rampasan perang. Dengan kemuliaan. Setelah itu dia pulang. Ya, itulah Rasulullah merubah mereka jadi umat dari umat yang hina menjadi umat yang gagah perkasa. Nikmat besar Rasulullah SAW diutus kepada mereka dan juga kepada kita tentunya. Wa dzakkara subhanahu biminnati tamkini li anbiya'ihi alaihimu salatu wassalam wa li ibadihi almu'minin. Qala ta'ala, ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا الغالبين وآتيناهما الكتاب المستبين وهديناهما الصراط المستقيم. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah, kita masih membahas tentang nikmat dari kata-kata al-mannan, al-minnatu nikmat, al-mannan ialah Allah sang pemberi nikmat terus-menerus. Ya, antara kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-Nya adalah nikmatut tamkin. Nikmat Allah menangkan para nabi-nabinya, hamba-hambanya yang saleh, hamba-hambanya yang beriman. Allah berikan kepada mereka kemenangan, kekuasaan. Allah tumbangkan musuh-musuh mereka, binasakan musuh-musuh mereka. Ini nikmat juga. Ya, lihatlah bagaimana tunduk Romawi Persia di bawah Islam. Subhanallah. Walaqad mananna ala Musa, dan sungguh benar-benar kami telah memberikan nikmat kami atas Musa wa Harun, dan atas Harun. Wa najjaynahuma wa qaumahuma minal karbil azim. Kami selamatkan keduanya dan kaum keduanya itu Bani Israel daripada ya peristiwa yang maha dahsyat, tenggelam di lautan. Allah selamatkan mereka. Allah bentangkan lautan dalam keadaan kering. Ya, mereka jalan dengan selamat. Allah tenggelamkan dengan hal tersebut Fir'aun. Wa nasarnahum, kami bantu mereka, kami menangkan mereka. Fakanuhumul ghalibin, mereka lah pemenangnya. Wa atainahumal kitabal mustabin, kami berikan juga kepada keduanya kitab, ya, yang jelas, yang dapat menunjuki manusia kepada jalan yang benar. Wa hadainahumal siratal mustaqim, kami beri mereka hidayah menuju jalan yang lurus. Ini nikmat yang besar, nikmat tamkin, kemenangan. Dan ini semuanya Allah akan berikan tatkala mereka beriman kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Nanti akan kita bahas dalam surah Al-Isra bagaimana janji Allah kepada Bani Israel. Tatkala mereka merusak di muka bumi, Allah berikan kepada mereka musuh yang menghancurkan mereka. Latufsidunna fil ardi marratain. Ya, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi ini, maka Allah kirimkan kepada mereka musuh-musuh mereka. Ya. Apa kekurangan nasi Bani Umayyah dua di Andalus? Tak ada kekurangannya. Semua mereka miliki berupa kekayaan, subhanallah, ya, ilmu pengetahuan, banyak agama-agama, banyak kaum muslimin, banyak di sana para ulama menyebarkan ilmu. Namun di akhir sejarah negeri, ya, dinasti Bani Umayyah di Andalus tersebut hancur ketika pemuda-pemudanya dalam gelimang maksiat, dalam gelimang syahwat. Orang-orang tuanya sibuk dengan diri masing-masing, tak mempedulikan anak-anaknya, tak mempedulikan anak-anak muda. Ya, tak kala mereka berenang dalam, ya, berbagai macam syahwat, ketika itulah Allah SWT cabut daripada musuh mereka rasa ketakutan kepada mereka. Ya, akhirnya mereka pun dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Bahkan dibersihkan dari bumi Eropa sana. Habis mereka. Dibakar, dibunuh, yang lari, tenggelam di lautan. Dihabiskan. Seolah-olah tak pernah Islam berjaya di sana. Tinggallah istana-istana megah. Ya, dijadikan museum, dijadikan tempat wisata, peninggalan daripada kejayaan Islam. Manakala mereka meninggalkan agama Allah, Allah tinggalkan mereka, dikuasailah mereka oleh musuh-musuh mereka. Begitu juga lah nasib kita sekarang. Naam. Wa qala ta'ala wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu fil ardi wa naj'aluhum a'immah wa naj'aluhumul warithin wa numakkina lahum fil ardi wa nuriya fir'auna wa hamana wa junudahuma minhum ma kanu yahdharun. Kata Allah mengingatkan hamba-hambanya tentang nikmat-nikmatnya. Wa nuridu an namunna 'alal ladzina istud'ifu, kami ingin memberikan nikmat kami atas orang-orang yang dahulu lemah, berpuluh tahun, bahkan beratus tahun, Bani Israel hidup dalam penjajahan, dijajah oleh Fir'aun. Fara'inah, raja-raja Fir'aun, dijajah. Dahulu mereka begitu mulianya di Mesir, ya, dengan sebab masuknya Yusuf alaihissalam menjadi menteri di Mesir, bahkan raja pun mendapatkan hidayah dengan sebab Yusuf. Datanglah, ya, warga Yusuf ke Mesir, dimuliakan oleh raja, mereka beranak pinak, mereka dimuliakan di Mesir. Ya, karena apa? Karena petunjuk yang mereka pegang. Ya, tatkala mereka lupakan petunjuk Allah, berubah mereka menjadi hamba-hamba yang hina, dihinakan oleh Fir'aun. Anak-anak yang terlahir dibunuh gara-gara dosa. Ya, berpuluh tahun mereka dalam penjajahan Fir'aun. Kemudian Allah ingin memberikan kepada mereka nikmat ketika Allah utus Musa. Ya, ketika mereka beriman dengan Musa, Allah kembali berikan kepada mereka nikmat. Allah hancurkan musuh-musuh mereka, bukan dengan peperangan, tapi dengan bencana yang timpakan kepada Fir'aun. Kalau peperangan tak akan pernah seimbang, mereka tak punya apa-apa. Karena itulah Allah perintahkan Musa agar membawa Bani Israel lari. Wa an asri bi ibadi innakum muttabi'un, bawa hamba-hambaku, kalian nanti akan dikejar karena tak mungkin berperang. Disuruh lari, hijrah, tinggalkan negeri Firaun. Karena memang mereka ingin kembali ke Palestina, negeri Allah janjikan. Fir'aun menghalangi mereka. Kenapa? Kalau mereka semua hijrah meninggalkan Mesir, berarti tak ada lagi budak yang bisa dipakai oleh Fir'aun untuk membangun negerinya. Maka Fir'aun menghalangi mereka pergi. Mereka lari dikejar oleh Fir'aun. Ya. Maka Allah katakan, Allah ingatkan, wa naj'alahum a'immah, agar kami menjadikan kelak mereka sebagai pemimpin-pemimpin. Hancur Fir'aun, jadilah mereka pemimpin. Allah anugerahkan kepada mereka kerajaan. Dipilih daripada nabi-nabi mereka raja-raja besar semacam Daud, semacam Sulaiman. Mereka bangun Baitul Maqdis semegah-megahnya. Allah taklukkan untuk Sulaiman berbagai macam binatang, bangsa jin dan seterusnya. Wa naj'alahum a'immatan, kami jadikan mereka sebagai para pemimpin bahkan berabad-abad. Ya, Bani Israel memimpin. Kanat Bani Israel atas sumul anbiya. Dan setiap kali Bani Israel datang generasi demi generasi, ada nabi-nabi Allah utus ya untuk membimbing mereka. Kullama mata nabiyun khalafahu nabiyun, tiap kali mati nabi, Allah kirimkan nabi yang lain. Nikmat. Wa naj'alahum al-warithin, kami jadikan mereka sebagai pewaris tahta kekuasaan yang dimiliki oleh umat sebelumnya. Wa numakkina lahum fil ardi, agar kami berikan mereka kedudukan di bumi. Ya. Dari budak hamba saya menjadi raja-raja. Wa nuriya fir'aun wa haman. Begitulah nasib. Ya, begitulah kondisi bangsa Arab yang dahulu mereka sebagiannya menjadi budak-budak Romawiya, sebagian menjadi budak-budak Persia, sebagian mereka menjadi budak bagi sebagian lain yang kalah dalam peperangan antar suku menjadi budak. Ya, mereka tak pernah dikenal sejarah dengan nikmat Allah mereka memimpin dunia. Subhanallah. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ketika ada batu besar dalam peristiwa perang Khandaq, mereka menggali parit tak bisa ditaklukkan batu itu. Nabi yang mulia dipanggil sahabat, Nabi pukulkan dengan gadamnya. Seketika batu memancarkan api, kata Nabi, Allahu Akbar. Kulihat dari sini kerajaan Persia dan Romawiyah. Ya, akan menjadi milik kalian. Nabi janjikan mereka akan menguasai Persia dan Romawiyah. Padahal mereka dalam keadaan terdesak dikepung musuh-musuh mereka. Maka bercerotelah orang-orang munafik, Muhammad menjanjikan Persia lah katanya, Romawiyah menjadi bagian dari milik kalian, sementara kan sekarang buang hajat pun takut ke belakang karena musuh yang begitu banyak. Para sahabat beriman dan Allah buktikan, jadilah mereka qadatul umam, pemimpin para umat. Dahulunya hanyalah merupakan ru'atul ghanam, pengembala-pengembala kambing belaka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa numakkina lahum fil ardi," agar kami jadikan bagi mereka kedudukan di muka bumi ini. "Wa nuriya fir'aun wa haman wa junudahuma," agar kami tampakkan kepada mereka bagaimana Fir'aun, Haman dan tentara mereka. "Maka yahdharun," dari apa-apa yang mereka takutkan. Subhanallah. Mereka lihat dengan mata mereka bagaimana Allah tenggelamkan musuh-musuh mereka di hadapan mata mereka. Ini adalah nikmat yang harus diingat. Nikmat tamkin, kedudukan, kekuasaan. Ini kedudukan, ini kekuasaan akan dicabut Allah SWT ketika umat ini meninggalkan agamanya. Sebagaimana dicabut dari Bani Israel ketika mereka meninggalkan agamanya. Ya, sunnatullah tak pernah berubah. Siapa yang tak peduli dengan agamanya, meninggalkan agamanya, pasti Allah tinggalkan pula. Jadilah mereka umat yang berpecah belah, ya, diteror oleh umat-umat lain. Wallahu musta'an. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.